Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita di majlis yang mulia ini akan melanjutkan satu kajian rutin kita dari pembacaan kitab At-Tauhid. Dan insyaallah ta'ala pembahasan kita ini masuk kepada al-bab yang jadid, yaitu bab yang baru, yaitu bab di mana al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, babun at-tasammi biqadhi al-qudati wa nahwihi. Bab menamakan atau memberi nama dengan nama hakim para hakim dan penamaan-penamaan yang semisalnya. Ini bab kita. Hadirin muliakan Allah, secara umum atau pada umumnya pembahasan kita ini itu masih dalam topik seputar penyebutan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Karena pada pertemuan kita yang lalu, begitu pula pertemuan kita yang sebelumnya, bab-bab yang kita baca adalah seputar masalah ini. Adapun berkenaan dengan pertemuan kita yang lalu, kita membahas satu bab yang berbicara tentang hukum orang yang dia mencaci zaman. Hukum orang yang mencaci zaman, itu menisbatkan aib kepada zaman, kepada hari, kepada waktu, kepada bulan, misalnya kepada tahun. Atau seperti mengatakan bahwa zaman ini zaman edan. Itu kan banyak di masyarakat kita. Banyak dari kita gak tahu bahwa sebenarnya masalah ini itu ada kaitannya dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid. Yang kita sudah bahas ini, ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, bahwa perkara yang seperti ini itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Kenapa? Karena ada satu hadis, ya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis apa? Disebut dengan hadis qudsi. Kata Allah jalla wa ala, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakiti aku. Yasubbud dahara wa anaddahu. Dia telah mencaci zaman sedangkan aku adalah zaman. Allah Jalla wa'ala katakan bahwa dia zaman, bukan artinya bahwa zaman itu adalah Allah, gitu ya. Jangan dipahami begitu, karena ini keliru nantinya. Bukan. Akan tapi maksud dari perkataan bahwa akulah zaman, artinya adalah akulah yang membolak-balik zaman. Artinya dia yang memutar zaman. Dari pagi menjadi siang, kemudian diputar menjadi malam, lantas jadi pagi lagi. Siapa yang baliknya? Jawabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud aku adalah zaman, itu artinya juga adalah bahwa aku yang membolak-balik keadaan di zaman itu. Seperti apa? Seperti misalnya sekarang, ya, antum sehat, ya, nanti sakit. Siapa yang membolak-balik keadaan itu? Yang membolak-baliknya adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya sekarang kita alhamdulillah dalam keadaan tentram, tenang, damai. Ya, alhamdulillah ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Negara kita adalah negara yang damai. Paling tidak enggak seperti Suriah, begitu bukan? Ya, kalau seperti Suriah seperti apa jadinya? Semoga hal ini tidak terjadi. Ya, kita akan hidup di bawah ketakutan. Nah, peperangan antar sekte misalnya. Kemudian pemerintah yang kabarnya sekarang sudah menggunakan rudal sekat gitu ya untuk menghantam sampai rakyatnya sendiri. Ini musibah jelas. Kita fi ni'mah. Kalau kita enggak ingat-ingat ini kita lupa kalau kita sebenarnya ada dalam kenikmatan. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Jalla wa Ala terus tetapkan nikmat ini bagi kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan taufik utamanya kepada pemimpin-pemimpin kita, dan juga semoga Allah memberi hidayah kepada para kaum muslimin untuk mereka bisa menyikapi nikmat ini dengan cara yang baik. Kalau suatu saat dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini adalah musibah. Nah, perubahan ini juga yang merubah adalah siapa? Adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi maksud dari perkataan wa ana ad-dahru, dan akulah zaman, bukan artinya bahwa zaman itu adalah Allah. Tapi maksudnya adalah bahwa aku adalah zaman, aku yang membolak-balik zaman. Membolak-balik siang menjadi malam, membolak-balik keadaan di zaman itu. Jadi dua macam. Membolak-balik zaman artinya membolak-balik siang menjadi malam dan sebaliknya, dan juga membolak-balik keadaan pada zaman itu. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita artikan seperti ini? Bukankah ini takwil? Katanya kita bukan muawwilah. Antum tahu ya, Ahlus Sunnah bukan muawwilah ya. Bukan orang yang suka mentakwil ayat, bukan orang yang suka mentakwil sifat. Gitu bukan? Iya, tapi ini takwil loh. Takwil bukan? Wa ana ad-dahru, kata Allah, dan akulah zaman, kata Ahlus Sunnah, itu artinya aku yang membolak-balik zaman. Itu takwil loh. Ayo, Ahlus Sunnah bukan? Takwil loh itu. Apakah kita jatuh pada takwil? Iya, tapi ini takwil yang sahih. Tapi ini takwil yang benar, yang bersandar kepada dalil. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis itu sendiri. Di mana? Pada kelanjutannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balik siang dan malam. Sekarang saya tanya, siang dan malam itu zaman atau bukan zaman? Zaman. Kemudian, apakah Allah yang dia itu zaman, lantas dia bolak-balik dirinya sendiri? Apa ini mungkin? Jelas ini tidak mungkin. Maka dari sini, ya, takwil di sini harus, gitu ya. Takwil di sini harus. Dan takwil di sini bukan takwil yang muharram, bukan takwil yang haram, bahkan takwil yang sa'id, takwil yang boleh. Dan tidak bisa hadis ini dipahami kecuali dengan itu. Paham lebih di sini, ikhwan? Nah, hadis yang dimuliakan Allah, pada hadis ini kita dapati larangan untuk kita mencaci zaman. Seperti apa sih mencaci zaman? Mencaci itu menisbatkan aib. Menisbatkan aib, ya, zaman edan, misalnya dia bilang, ya, zaman ini zaman yang rusak, dia katakan seperti itu, ya, dan ucapan-ucapan yang semisal. Kenapa hal yang seperti ini dilarang? Tadi kita sudah tahu bahwa yang membolak-balik zaman siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bolak-balik zaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang misalnya dapat musibah, kemudian dia katakan zaman sial, dia bilang gitu. Ya. Maka pada hakikatnya dia mencaci apa? Dia mencaci, ya, keadaan yang dia dapati. Keburukan yang dia dapati. Kesialan yang dia dapati. Dagang misalnya, udah modal gede padahal dikumpulin gaji setahun. Ya. Gaji setahun, udah resign gitu kan. resign, kemudian dia jor-joran buat modal usaha, gagal, kemudian dia caci zaman. Padahal yang dia caci di situ apa? Adalah keadaan dia yang dia di situ mendapatkan satu keburukan. Tapi siapa yang kasih? Yang kasih siapa? Yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka cacian kepada zaman secara tidak langsung itu akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cacian kepada Allah meskipun enggak langsung, ini melemahkan pengagungan kita kepada Allah. Melemahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mentauhidkan Allah Jalla wa ala, hendaknya dia berhati-hati dari perbuatan ini. Kenapa? Tadi karena bertentangan dengan pengagungan seorang hamba kepada Allah Jalla wa ala. Jelas sampai di sini? Baik. Sekarang pembahasan kita yang berikutnya yaitu pada bab at-tasammi biqadhi al-qudati wa nahwihi. Menamakan dengan nama hakim para hakim atau nama-nama yang semisal ini. Qadhi itu artinya hakim. Dia bentuknya tunggal. Jamaknya adalah qudat. Ya, artinya adalah apa? Hukam. Artinya adalah hukam. Yaitu para hakim. Maka qadhi al-qudat, hakim para hakim. Ya. Dan yang dimaksud dengan menamakan dengan nama ini itu artinya adalah apakah seseorang dia menamakan dirinya sendiri. Dia bilang nama saya hakim para hakim atau julukan saya hakim para hakim. Termasuk. Atau termasuk juga dia kasih nama itu kepada orang lain. Oh, si fulan itu hakim para hakim. Ya, qadhi para qudhat termasuk juga. Ya, termasuk dalam pembahasan kita. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah. Adapun yang semisal dengan penamaan seperti ini, contoh seperti misalnya Malikul Amlak. Malik itu artinya apa? Raja. Al-Amlak raja-raja. Jadi Malikul Amlak raja di raja. Ya. Nah, ini dilarang dalam Al-Islam. Seperti nanti akan datang pembahasannya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, "Anna man tasamma bihadzal ism faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah fi ma la yastahiqquhu illa Allah." Kata beliau bahwa barang siapa yang dia menamakan dengan nama ini, katanya, apakah menamakan dirinya sendiri atau dia menamakan orang lain dengan nama ini, maka berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menjadikan dirinya. Ya, kalau dia namakan dengan nama ini itu dirinya. Kalau dia namakan dengan nama ini orang lain misalnya. Ya, dia bilang fulan itu qadhi qudhat. Berarti dia telah menjadikan selain Allah di sini sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Syekh, qala li'annahu la ahada yastahiqu an yakuna qadhi al-qudat aw hakim al-hukam aw malikul amlak illa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, karena tidak ada seorang pun yang dia berhak untuk menjadi hakim para hakim atau raja para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena nama ini ikhwas kalian dimuliakan Allah, itu kata Syekh Ibn Utsaimin menunjukkan akan nufuz dan sultan. Apa itu nufuz? Nufut itu pemberlakuan, ilzam, pengharusan. Dan sultan itu kekuasaan. Beda kalau mufti. Mufti cuma fungsinya mengabarkan hukum Allah. Ini loh hukumnya wajib. Ini loh hukumnya haram. Gitu ya. Tapi dia bisa mengharuskan orang mengikuti pendapatnya. Enggak. Mufti enggak bisa. Tapi kalau qadhi, kalau hakim, ya, dia ya memiliki makna lebih dari sekedar mufti. Dia mengabarkan tentang hukum Allah, sekaligus dia mengilzam, mengharuskan orang untuk mengamalkannya. Ya, dia mengharuskan orang untuk mengamalkannya. Ini yang dimaksud dengan nufud. Ya, dia punya kuasa untuk memberlakukan hukum. Ya. Nah, makna ini itu ada pada penamaan qadhi. Makna ini ada pada penamaan raja. Ya. Jadi nama ya seseorang itu qadhi, ya, hakim misalnya. Pada namanya terkandung pengertian nufuz tadi, bahwa dia mengabarkan hukum Allah dan dia juga ngapain? Dia juga berhak untuk memaksa orang ya menjalankan fatwanya, menjalankan ya keputusannya, ini hakim. Ya. Jelas ya ikhwan ya. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Fallahu huwal qadhi fawqa kulli qadhin." Dan Allah dia adalah hakim di atas seluruh hakim. Hakim di atas seluruh hakim. Ya, misalnya di dunia ini ada para hakim. Ya. Nah, Allah Jalla wa'ala itu di atas mereka semua. Ya. Allah Jalla wa'ala di atas mereka semua. Wa huwa alladhi lahul hukmu wa yurja'u ilayil amru kulluhu. Karena kepada Allah lah kembalinya hukum itu. Dan kepada Allah lah kembalinya seluruh perkara itu. Hadis yang dimuliakan Allah. Maka ketika seseorang dia menamakan dirinya atau menyebut orang lain dengan panggilan ini, berarti dia telah memposisikan selain Allah sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini. Karena yang paling berhak untuk menyandang nama itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah Jalla wa'ala. Ya, hakim para hakim, raja di raja. Hadis yang dimuliakan Allah. Paham sampai di sini ikhwan ya? Jelas oleh kita letak ya kesyirikannya. Ya. Dari sisi apa? Bahwa yang berhak menyandangnya siapa? Allah. Kemudian kita sandangkan ini kepada makhluk. Di sini letak ya persekutuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang masalah. Kalau ya kita sebut misalnya ada seseorang ya kita katakan dia hakim agung. Tapi kita kaitkan dia dengan satu negara atau dengan satu tempat misalnya. Ya, hakim para hakim, tapi kita kaitkan penyebutannya dengan tempat. Seperti misalnya apa? Hakim Agung ya Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Ya. Atau Hakim Agung Kerajaan ya Saudi Arabia. Apa hukumnya ini? Ya, bukankah ini ya, ada penyebutan hakim agungnya. Apakah ini juga merupakan kesyirikan yang dilarang? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, qala idza adafna al-qudata wa hasarnaha bi ta'ifatin muayyanatin aw bi baladin muayyan aw bi zamanin muayyan, katanya. Misal an yuqal qadhi al-qudat fil fiqh. Kalau kita kaitkan, kata beliau, penyebutan itu ya, kita kaitkan dengan satu kelompok atau satu negara atau dengan satu zaman Seperti misalnya kita bilang hakim, para hakim dalam fikih. Ya, kita kaitkan dengan satu disiplin ilmu, yaitu ilmu apa? Ilmu fikih. Atau misalnya kita bilang qadhi qudatil mamlakatil arabiyyatis saudiyah, hakim para hakim kerajaan Arab Saudi. Atau negara kesatuan Republik Indonesia. Atau Mesir atau Syam. Ya, atau semisalnya, boleh enggak ini? Kata beliau, qala fal jawabu anna hadza jaizun. Kata beliau, jawabannya yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena ya, dalam bentuk yang seperti ini itu terbatas. Ya, lingkupnya tidak menyeluruh. Bukan lingkup global, tapi terbatas. Kata beliau, qala wa ma'lumun anna qada Allah la yataqayyad. Sedangkan ya, hukum Allah itu terbatas atau enggak terbatas? Hukum Allah tidak terbatas. Tapi ketika kita bilang orang ini hakim para hakim, kemudian kita batasi Mesir. Ya, kita bilang hakim para hakim. Kalau sampai di sini enggak boleh. Tapi ketika kita batasi negara kesatuan Republik Indonesia, nah terbatas, maka di sini enggak ada unsur menyekutukan Allahnya. Jelas? Ya. Kata beliau, qala fa hina idin la yakunu fi musyarakatun lillah. La yakunu fi musyarakatun lillah. Nah, ketika itu kata beliau tidak ada padanya di sini unsur menyekutukan Allah. Baik, jelas ya? Baik, kalau boleh misalnya kita udah tahu nih hukumnya boleh. Ya. Tapi mana yang afdol? Ya, ini pembahasan berikutnya. Ya, jadi kadang pembahasan itu boleh tidak. Ya, pembahasannya dalam ranah boleh tidak. Ada ya, meningkat lagi ya, pembahasan itu dalam ranah mana yang afdal. Ya, kalau masalahnya boleh tidak, itu pembahasannya tentang halal haram, benar salah. Ya. Tapi kalau ranahnya adalah mana yang afdal, enggak boleh disalahin. Ya kan? Gitu kan? Jadi ketika kita mengambil jalan yang afdal, teman kita ngambil jalan yang enggak afdal. Seperti misalnya kita wudu gitu kan? Bagian kawan-kawan kita masya Allah ya, jazallah khair, begitu haris dalam, begitu bersungguh-sungguh untuk tidak ya mubazir dalam menggunakan air. Ini bagus. Ketika dia wudu ya, dia kumur-kumur, selesai dia kumur-kumur, dia matikan dulu, dia kumur-kumur, kemudian dia buang, kemudian nyala lagi, diambil airnya, dia kumur-kumur lagi, dia matikan lagi kerannya. Bagus nggak? Ana setuju, ini bagus. Tapi kalau dia suruh orang lain seperti dia, ini salah. Kenapa? Karena dia mengambil jalan yang afdal. Jangan suruh orang untuk mengikuti yang, artinya memaksa di sini, memaksa orang untuk mengikuti jalan yang afdal. Tapi kalau yang afdal hanya sebatas apa? Menganjurkan, menyarankan, ya. Apalagi kalau sampai musuhan gara-gara masalah afdal enggak afdal, ini konyol namanya. Ya, konyol. Oh, sururi gitu kan. Seperti itu, ikhwan. Al-muhim, kita kembali kepada pembahasan. Sekarang kata beliau, setelah kita tahu bahwa hukumnya itu boleh, hukumnya boleh, ya, kalau dalam lingkup yang terbatas. Pembahasan berikutnya, mana yang afdal kata beliau? Qala ala annahu la yanbaghi aidha an yatasamma al-insan bidhalik aw yusammiya bih wa in kana jaiza. Ya, kata beliau, kendati demikian, tidak sepatutnya juga seseorang menamakan dirinya dengan penamaan seperti itu. Saya, katanya, hakim para hakim negara kesatuan Republik Indonesia, gitu kan? Atau dia saya enggak menyebut diri saya seperti itu, tapi orang-orang gitu kan? Ya, orang-orang yang menyebut seperti itu. Boleh enggak? Boleh, wa in kana jaiza kata beliau, tapi ya enggak sepatutnya ini dilakukan. Kenapa? Kata beliau, qala li'anna an-nafsa qad tas'ubu as-sayyaratu 'alayha fi ma idza sya'ara al-insan bi annahu mawsufun bi qadhi qudatin nahiyatil fulaniyah. Karena orang kalau dia sudah menyandang gelar hebat, ini hebat luar biasa ya, hakim para hakim, gitu kan? Meskipun lingkupnya terbatas, Jakarta, gitu kan? Kata beliau, jiwa itu sulit untuk kita kendalikan. Ya, kalau seseorang sudah memiliki gelar yang hebat seperti ini. Faqad ya'khudhuhu al-i'jabu bin-nafsi wal-ghurur hatta la yaqbalu al-haqqa idza khalafa qawlahu. Bisa jadi orang yang kalau sudah sampai derajat seperti ini, dia akan takjub dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa takjub dengan pendapatnya. Apa yang dia bilang, pokoknya itu yang benar. Sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran ketika kebenaran itu menyelisihi pendapatnya. Jangan sampai kayak begini. Ya, nahnu salafiyun ahlus sunnah atba'us salaf. Kita salafiyun ahlus sunnah pengikut salaf. La fulan wa la allan. Bukan fulan, bukan allan. Ya. Kita mengikuti al-haq aina makan. Dimanapun al-haq itu berada. Ada di kita atau ada di orang lain. Ya, hati-hati dari hizbiyah-hizbiyah jadidah. Ya, dari pengelompokan-pengelompokan yang itu adalah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa inha muntinah. Tinggalkan yang seperti itu, busuk. Saling lempar-melempar antara muhajirin loh. Muhajirin sama ansar. Yang muhajirin manggil, "Wahai teman-temanku kalangan muhajirin," katanya. Yang ansar manggil, "Wahai kawan-kawanku para ansar." Lihat, dua nama lakob ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pujian. Ya, tapi ketika nama ini diangkat sebagai syiar jahiliyah, diangkat untuk apa? Untuk seseorang beraliansi dalam lingkup fanatisme kelompok, maka itu jadi salah. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum." Apakah kalian saling panggil memanggil dengan panggilan jahiliyah? Aku masih ada di hadapan kalian. Sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian. Da'uha fa inha muntina. Tinggalkan, ini busuk. Ini busuk. Maka yang menyatukan kita itu sunnah, yang menyatukan kita itu tauhid, yang menyatukan kita itu usul dan pokok-pokok ajaran Ahlussunnah. Itu yang menyatukan kita dan bukan yang lainnya. Hadis yang dimuliakan Allah. Kalau seseorang dia sudah, ya, kondisinya seperti ini. Kondisinya sudah dia takjub dengan pendapatnya. Sehingga dia akan sulit untuk menerima kebenaran ketika apa? Ketika dia dapati kebenaran itu bertentangan dengan pendapatnya. Wahadi, kata beliau. Dan yang masalah seperti ini, mas'alatun 'azimah, masalah yang besar, la khatuha. Ini berbahaya. Idza wasalat bil insan ila al-i'jab bir ra'i, kalau seseorang telah sampai hingga akhirnya dia takjub dengan pendapatnya sendiri. Bihaitsu yara anna ra'yahu, di mana dia melihat dan menganggap bahwa pendapatnya itu mafrudun 'ala man siwa, harus dilakukan oleh orang lain, oleh selainnya. Wajib diikuti. Ya, padahal qadhi bukan, gitu kan? Ya, Pak RT bukan, ya. Pak RW bukan, gitu kan? Artinya dia tidak memiliki, ya, kapasitas. Ya, kalau dia qadhi, dia punya kapasitas. Naam. Ya. Akan tapi ketika seorang dia takjub dengan pendapatnya, kemudian dia menganggap bahwa pendapatnya itu harus diikuti. Mengilzam orang lain kepada pendapatnya, mengharuskan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Ini permasalahan yang berbahaya. Fa inna hadza khatarun 'adzim. Sungguh yang seperti ini sangat berbahaya. Sungguh yang seperti ini sangat berbahaya. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah. Ini kendati pun boleh, tapi apa? Yang utama adalah seorang itu meninggalkannya. Ya, kendati pun dibolehkan, yang utama seorang adalah dia meninggalkannya. Nah, jelas sampai sini, kawan? Baik. Sekarang kalau misalnya penamaan dengan Syekhul Islam. Ya, pernah dengar nama Syekhul Islam? Ya, sering ya kita dengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa hukumnya? Ini masya Allah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jazahullah khair, mengajarkan kita untuk insaf. Iya enggak? Untuk adil. Ya, beliau menilai sampai apa yang ada dalam ya dirinya. Ya, bagaimana beliau sendiri juga ya mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang tokoh yang beliau agungkan tentunya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tokoh yang beliau agungkan juga tentunya. Ini adab loh sebenarnya. Adab yang luar biasa. Jadi seorang jangan takut untuk dia mengoreksi diri. Ya. Kenapa? Karena yang harus dia junjung tinggi itu al-haq, bukan kelompoknya. Yang harus dia bela itu kebenaran, bukan kelompoknya. Karena kalau kelompoknya yang dia bela benar ataupun salah, ini mirip kata Syekhul Islam seperti Genghis Khan. Seperti apa? Seperti Genghis Khan. Baik, ayo alhadun muliakan Allah, apa hukum menamakan ya dengan nama Syekhul Islam? Contoh tadi sebutkan dua, Syekhul Islam Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, qala innahu asy-syekhul mutlaq alladhi yarji' ilaihi al-islam. Apa sih arti Syekhul Islam? Syekhul Islam itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya adalah bahwa orang itu yang mendapati julukan seperti ini, dia adalah syekh, guru, ustaz, gitu ya, yang menjadi rujukan dalam perkara Islam. Hebat ya kalau sudah menyandang nama Syekhul Islam, bahwa dialah rujukan mutlak dalam perkara seputar keislaman. Berarti ini lakop yang tinggi ya, julukan dan gelar yang luar biasa. Lihat apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, qala fa hal la yashih, ini enggak benar. Apa kata apa Syekh Ibnu Utsaimin bilang, oh, karena ini kelompok saya, karena ini golongan saya, oh, ini benar. Tapi Syekh munsif, Syekh ingin al-haq, Syekh menjunjung al-haq. Lihat adab ulama. Ya, beliau katakan fahadalah ya sih, meskipun yang menggunakan lakop seperti ini banyak, gitu kan? Tetap beliau katakan fahadalah ya sih, jelas ini enggak benar, lakop seperti ini. Idza inna Abu Bakr radhiyallahu anhu haqqu bihadzal wasf, karena kalau ada orang berhak menyandang gelar seperti ini, Abu Bakar lah orangnya. Abu Bakar lah orangnya. Lianahu afdhal khalqi ba'da nabiyyin, karena Abu Bakar alam manusia yang paling utama setelah para nabi. Manusia yang paling utama setelah para nabi. Qala walakin idza qusida bihadzal wasf annahu jaddada fil Islam wa hasala lahu atharun tayyib fid difa' anhu fala ba'sa bi itlaqihi. Kata beliau, akan tapi apabila yang dimaukan dengan julukan seperti ini bahwa orang itu ya dia telah memberikan pembaharuan terhadap Islam. Ya, bukan membuat hal-hal baru, tapi apa? Menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan. Wa hasala lahu atharun thayyib fid difa'in. Dan ya, julukan itu diberikan karena ya, pembelaan dia terhadap Islam itu membuahkan hasil yang masya Allah, gitu kan? Hasil yang besar. Maka kata beliau, qala fala ba'sa bi itlaqi. Yang seperti enggak apa-apa menggunakannya. Jelas ya? Ya, tapi kalau yang dimaukan dengan arti Syekhul Islam itu adalah bahwa dia guru, ustaz misalnya, atau muallim, ya, yang menjadi rujukan mutlak dalam perkara Islam, maka layak sih kata beliau. Makna ini enggak benar. Tapi kalau yang dimaukan adalah yang kedua, ya, bahwa dia adalah orang yang membawa pembaharuan kepada Islam, ya, bahwa dia adalah orang yang membela Islam. Ya, dan memiliki dampak positif yang luas seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu bukan? Ya. Bagaimana beliau merangi kesyirikan? Bagaimana beliau merangi bid'ah? Mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, menerangkan semua perkara ad-din. Ya, hingga beliau dimusuhi, hingga beliau akhirnya bukan cuma dimusuhi oleh ahlul bid'ah, ditangkap, dipenjara, wafat di penjara. Ya, wafat, hingga wafatnya pun di penjara. Ya, akan tapi apakah dengan wafatnya beliau dakwahnya kemudian mati? Hasya wa kalla, tidak. Ini ya manfaatnya orang alim. Orang sudah enggak ada tapi ya jasanya masih dikenang, kitabnya terus dibaca, ya. Naam, ilmunya terus diajarkan, namanya disebut-sebut di majelis-majelis ilmu, didoakan, gitu kan? Setiap kali doakan disebut rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Seperti itu. Dan seperti itu kondisinya para ulama kita rahimahumullah jami'an. Nah, kalau seperti itu yang dimaukan dengan penyebutan Syekhul Islam, kata beliau, maka ya, fala ba'sa bi itlaqihi, maka tidak mengapa menyebutkan hal yang demikian. Yang ketiga, yang juga disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, menamakan dengan nama imam. Ya, yang artinya apa? Artinya pemimpin. Ya, apa hukumnya? Kata beliau, qala fa huwa ahwan bi katsir min at-tasammi bi syekhil Islam. Ini masih lebih ringan sebenarnya. Masih lebih ringan ketimbang penamaan dengan Syekhul Islam. Lihat, ya, antum perhatikan bagaimana beliau membahas, setelah pembahasan Syekhul Islam, beliau membahas tentang imam. Setelah beliau sebut bahwa dalam pembahasan Syekhul Islam ada bentuk bolehnya, ya kan? Ada bentuk yang dibolehkan, ya, seperti tadi disebutkan. Ketika membahas tentang imam, apa beliau bilang? Ini masih lebih ringan kalau dibandingkan dengan Syekhul Islam. Masih berasa gitu kayaknya di hati beliau tentang penamaan Syekhul Islam. Ya, artinya meskipun ada bentuk bolehnya, tapi di sana ya ada bentuk terlarangnya. Tapi kalau imam ini lebih ringan. Baik, kata beliau, qala li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sama imam al-masjid imaman walau lam yakun 'indahu illa ithnan. Karena Nabi beliau menamakan pemimpin salat sebagai imam meskipun makmumnya cuma seorang. Disebut imam bukan dia? Disebut imam. Ya. Lakin yang bagi an yunabbah, akan tapi penting untuk diingatkan. Annahu la yutasamah fi itlaqi kalimati imamin illa ala man kana qudwatan walahu atba'. Kan tapi penting untuk diperhatikan, enggak diperkenankan untuk menggunakan kalimat imam ini kecuali kepada seseorang yang memang dia adalah teladan dan memiliki pengikut. Ya, teladan dan memiliki pengikut. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad, seperti misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang selain daripada mereka, mimman lahu atharun fil Islam, dari orang-orang yang memang memiliki jasa yang besar terhadap Islam. Selanjutnya kata beliau, li'anna wasfal insan bima la yastahiqqu hatmun lil ummah, karena mensifati seseorang dengan sifat yang enggak berhak dia sandang ini menghancurkan umat. Salafiyun sering terjatuh pada yang seperti ini. Ya. Ana salafi gitu kan. Ana cinta kepada dakwah salafiyah. Tapi ana enggak rela dan enggak ridha dengan hal-hal yang sebenarnya enggak cocok dengan dakwah kita. Contoh yang seperti ini. Berapa banyak kita cantumkan nama al-allamah, ya enggak, dalam pamflet asy-syekh yang mengisi muhadarah di kita. Enggak pantas kita sebut allamah, tapi kita dudukkan pada posisinya asy-syekh ya atau al-alim, tapi menyebutnya sebagai al-allamah, ya, ini berlebih-lebihan, mubalaghah jelas. Tampak sikap berlebih-lebihan yang seperti ini. Ini enggak pantas. Ya. Naam. Jelas ya? Nah, kan kita harus proporsional gitu loh. Ya, al-allamah itu kadang disematkan kepada syekh, misalnya Syekh Mukbil gitu. Ya, seperti misalnya pada Syekh Abdul Muhsin Abbad, kadang disematkan. Ya, disematkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, orang yang memang dia memiliki ilmu yang luas, memiliki pengikut yang banyak dan ya besar jasanya dalam Islam, umurnya habis dalam mendakwakan Islam. Nah, adapun dikit-dikit ngundang syekh kita kasih nama allama, besok ngundang syekh langsung kasih nama allama, besok-besok ada ustaz kita kasih nama allama. Ini namanya hatmun lil ummah, namanya menghancurkan umat seperti ini, ikhwan. Jangan diam, jangan karena ini ada di kelompok kita kemudian kita tutup mata. Itu namanya menghancurkan umat. Aynal ghirah, mana kecintaan kita kepada dakwah? Ya, baik. Kata beliau, maka ya tidak patut kita mensematkan nama imam ini kepada orang yang tidak berhak. Kenapa? Karena hal ini menghancurkan umat. Lian al insan idza tasawwara anna hadza imam wa hadza imam hanal imamul haq fi 'ainihi. Karena kalau manusia sudah melihat, oh ini imam, kemarin imam juga, maka yang namanya imam itu akhirnya jadi apa? Ya, jadi nggak punya qimah, nggak punya nilai. Oh, semuanya imam, gitu. Seperti nama ustad, ya. Coba di Malaysia, dikit-dikit berjenggot, stak, katanya. Gimana, gitu, bagus stak? Ya, tinggal halal ustad, tinggal hilang, nggak punya nilai orang. Semuanya ustad kok, gitu kan? Jadi harus diberikan kepada orang yang berhak. Ini bagian dari sikap adil, bagian dari prinsip keadilan. Nah, kemudian beliau mengutip perkataan penyair. Qala syair, berkata penyair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amdha min al-'asa. Tidakkah kalian lihat, kata penyair ini, bahwa yang namanya pedang yang tajam gitu kan, pedang itu akan hilang nilainya. Kalau ada orang nanya, mana sih tajaman pedang apa tongkat? Kurang ajar gitu kan. Ini pedang gitu loh. Belinya ya jauh-jauh, nempanya Masya Allah. Ya, sekian lama, bahannya luar biasa, harganya gak murah. Ya ditanya, tajaman mana pedang kamu sama tongkat saya? Bukankah yang seperti ini merendahkan? Merendahkan nilai pedang? Iya. Begitu pula kalau kita dikit-dikit, kita bilang allamah. Gitu kan? Dikit-dikit kita bilang imam. Ya, hanya karena oh ini yang undang kan kita, gitu kan. Kalau yang undang orang lain bukan imam, bukan ulama. Ini namanya hizbiyah yang seperti ini, ikhwan. Ya, jangan mau dikotak-kotakkan. Ini zaman sudah globalisasi. Ya. Jadi ikhwan, hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini musibah. Hadmun lil ummah, kata Syekh. Meruntuhkan umat. Kalau dikit-dikit semua akhirnya imam adalah orang yang enggak punya nilai. Ya. Nah itu. Baik. Kemudian beliau juga membahas hal yang berkaitan dengan penyebutan yang sering kita dengar. Ya, julukan Ayatullah. Pernah dengar? Ini sering di kalangan orang-orang Syiah. Ya. Hujjatullah, gitu kan? Naam. Begitu pula Hujjatul Islam. Kata beliau, qala fa inna alqabun hadithatun la yanbaghi li annahu la hujjata lillahi ala ibadi illa rusul. Penyebutan Hujjatul Islam, ya, ini adalah termasuk dari laqab julukan yang baru yang tidak pantas untuk digunakan. Kenapa? Karena kata beliau, tidak ada hujjah bagi Allah kepada segenap hambanya kecuali dengan diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul kepada segenap hamba, itulah hujjah. Ya. Berarti hujjah itu telah tegak. Ya, diturunkannya Al-Qur'an kepada segenap hamba itu hujjah. Ya, berarti hujjah telah tegak. Tapi kalau manusia dikasih julukan Hujjatul Islam atau Hujjatullah, ini tidak tepat. Kata beliau, qala wa amma ayatullah, sedangkan berkaitan dengan ayat Allah. Ini juga ada ya. Julukan dengan sebutan Ayatullah. Fa'in urida bil makna al-'am, kata beliau, kalau yang dimaukan dengannya makna yang menyeluruh, makna global, fala madha fihi, maka penyebutan Ayatullah di sini itu enggak ada unsur pujiannya, enggak ada nilai lebihnya. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini ayat Allah, gitu kan. Semua yang ada di alam semesta ini tanda kebesaran Allah, botol aqua, ya, air yang ada di dalamnya, tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan air, tanda kebesaran Allah, bukan? Tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, antum sakit, antum sehat kembali, tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan pada diri kalian sendiri tidaklah kalian melihat bahwa di situ ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ayatullah maksudnya makna yang global, maka enggak ada pujian pada nama Ayatullah ini. Kemudian kata beliau, qala wa in urid al makna al akhas, tapi kalau yang dimaukan adalah satu makna yang lebih khusus, ay anna hadzal rajul ayatun khariqatun, maksudnya bahwa orang yang diberikan kepadanya gelar ini itu adalah ayat tanda yang khariqah, yang menyelisih kebiasaan, ya, fala fil ghalib yakunu mubalighan fi, umumnya yang seperti ini ini bentuk ya al-mubalaghah, ya sikap yang berlebih-lebihan. Qala wal ibaratu salima an yuqala alimun muftin qadin hakim imam liman kana mustahiqan lidzalik. Tapi ungkapan yang pantas adalah kita bilang alim, ya jamaknya ulama gitu kan, mufti ya, atau qadhi hakim dia ya, atau dia itu imam misalnya, liman kana mustahiqan lidzalik, bagi orang yang berhak untuk menyandangnya juga tentunya. Jelas sampai sini? Nah ini ikhwan, berarti kita bahas ini ada banyak hal ya, penamaan ya qadhi qudat, hakimul hukam atau malikul amla ya, bahwa ini dilarang dalam Islam dan alasannya telah kita dengar ya, karena di sana terdapat unsur ya menyekutukan Allah, kecuali dalam bentuk apa tadi disebutkan ya, kalau lingkupnya apa terbatas, kalau lingkupnya terbatas maka itu boleh. Baik. Kemudian nama-nama juga kita sebutkan lain, seperti misalnya apa? Syekhul Islam. Seperti misalnya imam. Begitu pula ayatullah, hujjatul Islam, hujjatullah dan yang lain sebagainya. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Yaqulul muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad, semoga Allah merahmatinya, qala fi sahih, dalam hadis yang sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlaki la malika illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhna ismin, sesungguhnya serendah-rendah nama, maksudnya serendah-rendah orang gitu ya, namanya ya nama gitu kan, dia hanya alam gitu, hanya nama, tapi yang dimaksud dengan serendah-rendahnya nama adalah serendah-rendahnya orang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang yang dia menamakan dirinya dengan nama raja di raja, dengan nama malikal amlak, ya dengan nama malikal amlak, raja di raja, ya akhna' artinya awdha, ya akhna' artinya awdha, ya serendah-rendah nama, ya ini maksud dengannya adalah serendah-rendah orang, adalah orang yang menyandang nama ya seperti nama ini. Artinya enggak mesti hanya malikal amlak aja, raja di raja, tapi juga apa? Qadhi qudat gitu kan? Hakim para hakim, atau nanti akan datang dalam bahasa Persia misalnya Shahanshah, yang artinya malikal amlak juga, raja di raja juga. Ya. Jadi yang jadi ukuran di sini apa? Substansinya. Ya. Karena yang namanya redaksi itu bisa berubah. Redaksi itu bisa ya berganti redaksinya. Ya, raja di raja, ya hakim para hakim, ya atau syahansyah dalam bahasa ya Parsi. Nah, disebutkan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhna ismi. Sesungguhnya itu adalah apa? Seburuk-buruknya nama. Artinya seburuk-buruk orang adalah orang yang menyandang nama seperti ini. Apa alasannya? Kata beliau, qala li'annahu ja'ala nafsahu fi martabatin 'ulya. Karena dengan nama itu berarti dia telah menjadikan dirinya berada dalam tingkatan yang tinggi. Fal muluk misalnya, raja-raja. Ya, seorang sudah menyandang gelar raja. Ya. Atau misalnya rois jumhuriyah, presiden. Gitu kan? Ala tabaqatil bashar. Kedudukan ini adalah kedudukan yang paling tinggi yang disandang manusia, begitu bukan? Iya. Min haitsu sultah, dari sisi kekuasaan. Berarti dia menguasai negeri dengan basis teritorial tertentu. Fa ja'ala martabatahu fawqa martabatihim. Orang yang menamakan dirinya dengan raja di raja, berarti dia posisikan dirinya di atas posisi orang-orang itu. Ini orang-orang ini udah para raja. Ya, dia angkat lagi dirinya di atas mereka. Di atas mereka. Ya, kata Syekh Qala wa hadza la yakunu illa lillah. Padahal posisi ini itu tidak berlaku kecuali hanya pada siapa? Hanya pada Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa li hadza uqiba bi naqidi qasdih. Maka apa akibat yang dia dapat? Akibat yang dia dapat adalah kebalikan dari niatnya. Niatnya apa? Pengen yang paling tinggi. Ini udah para raja, sudah tinggi, begitu bukan? Dia pengen rajanya para raja. Subhanallah. Ya. Sedangkan ini adalah posisi yang hanya Allah yang berhak menyandangnya. Maka Allah hukum dia dengan hukuman yang mana hukuman itu adalah kebalikan dari niatnya. Niatnya pengen tinggi, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara awdha ismin dallah. Maka jadilah orang itu adalah orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iz qasduhu an yata'azam hatta 'ala al-muluk, karena maksud dia adalah untuk yata'azam, ingin yang paling besar. Hingga di hadapan raja-raja sekalipun. Fa uhina. Maka dari situ dia pun dihinakan. Dihinakan. Walihada kana ahabbu ismin indallah madalla ala tadhallul wal khudu. Tapi sebaliknya, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang di situ terdapat unsur apa? Kerendahan dan ketundukan. Seperti apa misalnya? Abdullah. Seperti misalnya Abdurrahman. Dan sebaliknya, yang paling dibenci oleh Allah adalah yang mengandung makna kesombongan. Dan seterusnya. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Dan saya rasa cukup. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaAllah pertanyaan dijawab pada pertemuan yang akan datang ya.